Nak mayat ha. Pernah ada tiga ilmu. Tiga ilmu lah. Ha, mesti dah betul tu tu. Ya mesti dah kena ada tiga ilmu tu betul tu tu. Mana kata tiga ilmu? Ilmu so. Eh? Tekah dak semaya tak pergi tu hal ada. Pergi tak ada ke pergi tak ada. Ha. Ilmu tu dah tu. Jadi ilmu pergi tu hak ada tu sedia tu, sama tika semaya tak tika semaya 24 jam jangan buai hak tu. Kalau ada ke tak ada. Ha, kalau syak ya tanya dah. Ha tu ada sama hak tu deh. Kau kata sipu pas ada kemas situ. Ha tu dia berhenti-henti di mati kita tu. Ha tu ilmu tu. Nah ketika nak semaya, ketika tak semaya pun pegangnya ada begitu sama-sama lah dah. Ha. Lepas tu ilmu pekoh mesti kena ada. Kenapa? Syarat nak sah semaya gapo di setengah pada syarat. Kena tahu kaifiat semaya. Tahu cara nak buat. Ha tu dia tu hak pekoh je bang. Ha. Lepas tu pulaknya hak tersahau. Hak tersahau apa? Dalih-dalih kita niat Allah buat kusmaya fardu zuhur parka kerana siapa? Kerana pokku, aku takut pokku. Gitu. Kerana tak imam, malu tak imam tak maya. Gitu. Lillahi ta'ala muluk kata, muluk kata. Hati-hati. Ha, kerana Allah Ta'ala juga dah. Kan? Ha, tak boleh dia buat onde-onde kalau tak tubuh jemaah dia tak baca kul huru maha tak boleh nanti. Gitu ke? Ha. Nanti kepekan lain semua tu. Ha, nak ikan Allah Ta'ala. Gak kan Allah tu dah. Hak tersah dah ajar tu dah tu. Nabi ada ikhlas dah gapo. Bermakna ya tiga ilmu tu senantiasa. Hega tengok masalah-masalah. Ha, tu dia. Dek piping kita tu ialah ilmu. Karena ilmu merupakan nur eh. Muka merupakan nur cahaya-cahaya. Ah bucu lah, bucu tengok tempat bucu nak duduk, bucu nak duduk, nak tahu apa nak duduk tu tengok cicak dah dah. Tak sapu dulu nak duduk sana. Tiga. Sapu ke debu pun sapu. Teh wa nak duduk bucu tu. Bucu nu ikut dia lah yak duduk. Ha ha. Oh tak ajak dia ada dah. Diri semaya tu, semaya sekat mana maya? Ha, apa tu kalau 4 pun 4, kalau 10 pun 10 maknanya tapi tak ada semaya pas 10 tu dah. Kalau sampai 10 itu selangi dua rakaat, dua rakaat gitu dah. Ha, nak ya tu 4 rakaat. Daripada terawal ke be pas sudah. Ha, dia pada jaga semua. Dia jaga semua. Ada ya banyak ada dalam cerita kita tu ada banyak ada tahu secara ijmalnya. Ha, itu dia. Ha, apa tengok apa kita dah belajar kalau buat gini batal. Ha, kita tak buat kerja lah tu. Kalau buat gini batal. Bila jadi lagu ni wajib buat gini. Ha, kalau buat lagu ni ha sunat buat gini. Ha, kita dah tahu dah sebelum pada masuk semaya. Kita masuk tu masuk bina tak tahu tu dah. Tapi hanya adanya kalau dia berlaku tu cek kena buat ke mana. Ha, nah. Ha, sabit itulah masalah cara dia pun kata buku ibadat ni dia mesti kena tahu kaifiah atau kena hubung dengan fiqh dia cara tu kerana syarat bagi nak sah rukun dia eh perkara membatal itu dalam fiqh bercara adapun dalam tasawuf cara batal pahala kita semaya sah dah kalau hati letak lagu ni pahala batal berasa hati ha hatta patu apa gengnya patu sebagai nak kejakkan atas iman kita tu tu dia habis.